Konsultasi Syariah. Amalan yang pahalanya setara dengan haji. Ummu Ma'qal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abi Ma'qal mempunyai seekor unta." Lalu Abu Ma'qal berkata, "Dia benar. Akan tetapi aku telah jadikan ia untuk keperluan di jalan Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kepadanya dan hendaklah ia berhaji dengannya, karena sesungguhnya itu juga di jalan Allah." Abu Ma'qal pun memberikan unta itu kepadanya. Lalu Ummu Ma'qal bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang lemah dan kurus. Apakah ada amalan untukku yang pahalanya sama dengan haji?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji." Hadis riwayat Abu Daud.